si orang susah marah. Kang Denny, Kang Denny, Kang Denny, Kang Denny, hentikanlah segala kelakuan burukmu. Sayangi kemampuan, bakat dan karirmu. Kang Denny, Kang Denny, Kang Denny, hentikanlah segala.